Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah berkat rahmat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang indah dan sejuk ini kita berjumpa kembali dalam tayangan dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Tentunya kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memelihara iman dan takwa kita. Dan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua minaz zulumati ila nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, bagaimana dengan ibadah salat Anda di hari ini dan hari-hari yang kemarin? Mudah-mudahan dari hari ke hari kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, salat merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi tentu bagi kita umat Islam, harus ditegakkan. Ada salat wajib, juga ada salat sunnah. Nah, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada beberapa hari yang lalu, yaitu tentang fadilah salat-salat sunnah. Nah, narasumber yang sudah hadir di studio TVRI yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI. Beliau adalah Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Jauhari, apa kabar? Alhamdulillah. Ini Pak Ahmad Jauhari merupakan kandidat doktor ya, insyaallah sebentar lagi, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, selesai ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya Pak ya. Amin. Baik, kemudian juga bersama kami hadir Jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin Taman Narogong Indah Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir kembali di acara ini. Senang sekali Ibu ya kita mendapatkan ilmu dari Pak Ustaz Ahmad Jauhari ya. Terima kasih sekali atas kehadiran pagi hari ini. Dan pemirsa, ini juga kita akan dihibur oleh tim Gambus Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadiran pagi hari ini. Ya, suasana pasti akan lebih segar lagi dengan mendengarkan suara-suara indah ya dari tim Gambus. Baiklah pemirsa, kita akan memulai dialog bersama Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI, yaitu tentang fadilah sholat-sholat sunnah. Pak Ahmad Jauhari, tentu kita ingin menambah kekhusyuan kita di dalam ibadah sholat ya Pak ya. Di samping sholat wajib, tentu juga kita ingin meningkatkan kekhusyuan pada saat kita sholat sunnah. Karena beberapa hari yang lalu Pak Ahmad Jauhari menjelaskan kepada kita, ternyata di dalam sholat sunnah itu luar biasa keutamaannya. Yang sebelumnya kita tidak tahu, alhamdulillah kita menjadi tahu. Nah, seperti biasa pula nih Pak, kalau kita manusia sholat atau melakukan ibadah, pasti mau tahu dulu, ini keuntungannya apa, keutamaannya apa, balasannya apa, pahalanya apa, biasanya begitu. Nah, kita lanjutkan kembali Pak, kemarin sudah dibahas tentang fadilah qobliyah, ba'diyah, zuhur dan isya. Mungkin ada lanjutkan kembali rawatib yang lainnya yang bisa dijelaskan kepada kita semua. Silakan Pak Ahmad Jauhari. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita sudah bicara tentang sholat fadilah, sholat sunnah qoblah zuhur, ba'dah zuhur, ba'dah isya, ya kebetulan satu rangkaian. Satu rangkaian ya. Kemudian qoblah asri belum ya? Belum, qoblah asri. Dan sholat fajar yang kemarin banyak sekali yang bertanya. Karena kemarin itu masih ada keterbatasan waktu. Betul. Ada satu hadis lagi yang masih banyak sih sebetulnya. Tapi ini saya pikir cocok buat yang hadir pada kesempatan ini dan para pemirsa di rumah. Ibu-ibu senang mutiara? Senang. Berlian? Wah. Demen. Senang ya. Nah ini ternyata di dalam sholat fajar, qoblah fajar itu ya, di sini disebutkan mutiara ya. Di sini disebutkan waruqat al-fajri, ini sebelum kepada yang lain ya. Waruqat al-fajri fiha al-ghanima kullul ghanima wa huma rasul mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad tu'dilu thulutsal al-Qur'an. Baginda Rasul bersabda, qul huwallahu ahad itu sama dengan pahalanya dengan sepertiga Al-Qur'an. Fadilah fajar sepertiga. Wa qul ya ayyuhal kafirun tu'dilu rubu'al Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun sebanding dengan pahala seperempat Al-Qur'an. Wa kana yaqra'u ma fi ruk'atil fajri. Baginda Rasul itu dua rakaat fajar yang dibaca itu. Jadi qul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallah ahad al-ikhlas. Itu jadi rakaat pertama itu, rakaat kedua. Rakaat pertama kul ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Ahad. Kemudian di sini disebutkan wa qala kan yaqumu fi rajulaji ha wa qala hatani rakatani fiha rughabud durri. Kata baginda Rasul, dua rakaat ini di dalamnya adalah keindahan-keindahan yang bagikan mutiara dan inter berlian. Wah, itu Bu. Makanya ya kita enggak punya intan banyak, enggak punya mutiara banyak, tapi salatnya ya terus. Dengan salat ini kita insyaallah punya simpanan yang banyak. Iya. Itu saya ingin tambahkan karena ibu-ibu kan biasanya kan suka dengan seneng perhiasan. Iya, dan kata baginda Rasul, jangan ditinggalkan ini. Jangan sampai ditinggalkan. Oke. Sekarang kita lanjut tadi yang sudah disebutkan, antara lain adalah yang belum kita bahas, salat qabla al-asr ya. Iya, salat qabla al-asr. Wa min dzalika ma ja fi fadl salat qabla al-asr faqad da'a lahu sallallahu alaihi wasallam birahmah faqala, baginda Rasul menjelaskan begini. Rahimallahu, Allah memberikan mencurahkan kasih sayang imra'an kepada seseorang. Sholat qabla al-asr, qabla al-asr arba'an, yang sholat sunnah qabla asr empat rakaat. Lagi-lagi empat rakaat. Ya. Bukan dua rakaat. Ya kita soalnya begini, kan dulu itu daripada enggak sama sekali. Ya kan? Begitu sholat paling yang sedikit itu dua. Iya, minimal adalah gitu ya. Padahal ternyata di hadisnya kan empat rakaat. Yang lebih bagus lagi yaitu wudu yang bagus, yang bersih, kemudian dua rakaat syukrul wudu. Nah, ya kan? Untuk apa itu manfaatnya? Ya di samping berpahala dan disyariatkan oleh baginda Rasul, juga untuk menyiapkan diri kita isti'dad. Ada semacam pemanasan lah kalau orang olahraga itu. Iya. Pemanasan supaya pada waktu sholat sunnah dan wajibnya yang nawafil dan wajibnya itu kita sudah benar-benar siap. Coba kalau misalnya kita tidak ada persiapan, sholatnya nggak pugu. Nggak pugu. Ya itu bahasa Bekasi kan. Tahu-tahu ini, aduh, ini udah jam 3 lewat nih, belum sholat zuhur. Wah, wudhu juga nggak karu-karuan terus. Allahu Akbar. Bismillah. Mengejar waktu karena keburu habis. Akhirnya sunah-sunahnya bablasnya boro-boro kan. Oleh karena itu, sebaiknya memang kita harus benar-benar memperhatikan waktu. Makanya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis sabr. Waktu ini harus diperhatikan. Saya di kantor itu saya minta kepada yang mengatur lift, listrik segala macam dan mikrofon, tolong sebaiknya 15 menit sebelum masuk waktu zuhur di setel adzan atau apa saja, atau baca Quran. Maksudnya supaya kita yang sedang sibuk begitu dengar ada yang baca Quran, siap. Mau surat zuhur mau masuk. Coba kalau di kantor kan jaraknya antara tempat kita dengan masjidnya jauh. Pakai lift, antri segala macam. Nah kalau seperempat jam kita mulai wudhu segala macam, terus berangkat, begitu masuk waktu zuhur kita sudah di masjid. Begitu. Karena kita memanfaatkan waktu ini, kapan lagi kita? Ibadah kita sedekah juga enggak begitu banyak ya. Ya, haji mau tiap bulan juga tidak mungkin kan. Setiap bulan. Ada orang haji tiap bulan. Tiap tahun aja belum tentu ya, Bang. Puasa tiap hari juga enggak mungkin juga kan. Iya. Ya, waktu-waktu yang begini. Yang sia-siakan umur ya. Nah, jadi di sini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Menyebarkan kasih sayang, rahimallahu imra'an kepada seseorang shalla qabla al-ashri arba'an, yang sholat sunnah sebelum asar itu empat rakaat. Sebelum asar. Oh iya, kita pengen masuk surga kok. Modalnya tipis, pas-pasan bagaimana ya Bu ya? Masa. Ini pun sebetulnya kalau dibanding dengan yang akan kita nikmati belum apa-apanya. Coba bayangkan kalau sewaktu sehari semalam kita sholat hanya 5 waktu, masing-masing hanya 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Ya kan? Padahal sehari semalam 24 jam. Satu jam aja enggak digunakan untuk ibadah kita. Nah, begitu kok pengen masuk surga itu gimana? Ya boleh dong, itu hak kita ya pengen. Tapi kan kita ya ada harus upaya lah yang agak sedikit memadai ya. Gitu, ada usaha jangan enak-enakan, pengen masuk surga. Kata orang Madura itu, orang lima ngeyabu kok pengen makan enak itu dari mana? Maribu kok pengen makan enak. Pengen dapat sop, pengen dapat sate, pengen dapat. Tidak mungkin ya. Nah, iya, kemudian apa tuh namanya anunya apa? Pengen dapat anggur untuk cuci mulutnya, dapat pisang, apel. Kok 5.000 kok pengen oleh kabeh ya opo? Dari sama mana dapatnya gitu. Sama juga kalau sedekah cuma 1.000 perak yang jelek lagi. Sedekah yang jelek paling kecil pilihin gitu. Yang jelek. Pengalaman gitu. Begitu ya. Jadi sebelum asar itu ternyata 4 rakaat. Keutamaannya. Keutamaannya di sini disebutkan nih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waja anna man hafadha 'alaiha banallahu lahu baitan fil jannah." Orang yang memelihara itu terus, jangan sekali-kali doang. Ini habis ngaji dengan Ustaz Johari, ingat, besok ulang lupa dah tuh. Gitu ya. Besok enggak diundang TVRI lupa lah. Lupa, okay, jangan. Di dalam hadis ini sebutkan waja anna man hafadha 'alaiha banallahu lahu baitan fil jannah. Ya kan? Bahwa orang yang memelihara itu semua, salat qabla asr 4 rakaat, Allah bangunkan bagi dia istana di dalam surga. Iya. Dalam surga. Ibu-ibu di Narogong, istananya ukuran berapa kali berapa tuh, Bu? Iya kan? Lepas. Pokoknya itu rahasia, ya enggak? Rahasia pribadi. Ya, yang di dunia ini sehebat apapun tidak akan pernah sebanding. Iya. Dengan apa yang ada di dalam surga sana. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar bi bali ahadikum. Mata tidak pernah melihat itu kayak apa. Bayangan kita juga tidak akan nyampe. Tidak pernah nyampe. Hati kita mikirkan juga enggak akan pernah tercapai. Saking hebatnya. Nah, di sini juga disebutkan waja'a man hafadha 'alaiha harramallahu badanahu 'ala an-nira. Orang yang memelihara sholat 4 rakaat qabla asar, Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Waduh, luar biasa keutamaannya. Allahu Akbar. Kenapa enggak dari dulu tahunya ya enggak? Coba kalau dari dulu, dari muda, dari gadis ya kan. Mungkin kalau dari gadis tahunya, siapa tahu suami ibu juga sudah manajer apa ya kan. Iya. Tahunya sekarang ya enggak. Pak, ini kan tentu keutamaan yang luar biasa ya dari sholat yang mungkin boleh dianggap ringan karena itu sunnah ya. Apa sih Pak sebenarnya rahasia yang terdalam dari sholat sunnah ini sampai balasannya begitu luar biasa gitu? Apa yang ingin dicapai dari sholat sunnah ini dari pribadi seorang muslim itu Pak? Jadi begini, ibadah yang wajib sudah jelas ya, kategorinya sudah terang. Kalau kita tinggalkan kita berdosa. Yang sunnah kita lakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi jangan begitu cara melihatnya. Cara melihatnya ini sunnah ke wajib ke, apalagi yang wajib. Jangan dilihat itu sunnah dan wajibnya, tapi dilihat kita ini menyembah kepada siapa. Kan gitu. Jadi kita ini misalnya, bayangkan kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu kan pernah juga jatuh cinta ya. Itu kan pernah ketemu terus. Sehari gak ketemu aja. Aduh. Kangen. Siang dan malam selalu terbayang. Asik. Raut wajahnya yang cantik rupawan. Kalah Zahra. Gitu ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Jangan dilihat itu hukumnya sunnah atau wajibnya. Tapi kepada siapa kita menghadap? Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Oleh karena itu buat orang yang cinta tidak ada hitung-hitungan. Ya kan? Walaupun makan nasi sepiring berdua, ya kan? Tapi piringnya piring gimana dulu? Piringnya piring yang bagaimana ya? Piring gede. Pakai apa tuh? Daun pisang ya? Daun pisang. Kehujanan. Sewaktu. Demikian juga kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, Tuhanku, anta maksudi, engkau lah yang aku maksud. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu lah yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifata. Berilah kepada aku kemampuan untuk cinta dan ma'rifat kepada aku. kita cinta Allah. Oleh karena itu kita enggak ada hitung-hitungan wajib ke sunah ke enggak masalah. Pokoknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutin kan. Barang siapa dia cinta aku, senang aku, ingat terus aku, walaupun dia enggak minta akan aku kasih. Aku beri. Itu makanya coba yang namanya ulama-ulama yang ibadahnya bagus. Mana yang hidupnya susah? Bikin pesantren puluhan miliar, dari mana duitnya? Allah kasih banyak aja jalannya. Orang datang aja cium tangan terus ada amplopnya. Nah, kalau orang tidak punya amalan yang baik kepada Allah, lihat juga alah si berokokok ya mah. Ah, gitu kan. Tapi karena dia dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah, maka orang lain pun juga akan menghormati dia dan cinta mereka. Karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Pak ya. Jadi rahasianya itu. Sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang bagus ya, Pak ya. Bagus. Dan ya, kalau semua baik, aman dunia ini. Sekarang ini Allahu Akbar ya Allah. Perampokan segala macam ya kan? Iya, pembunuhan, penindasan. Orang jual anak. Ya Allah, Akbar. Itu. Ya. Oleh karena itu antara lain dari rahasianya sholat-sholat sunnah itu dianukan itu apa? Ditegakkan. Antara lain itu. Wah, ini juga ada lagi nih. Wajah aman hafadu alaiya fawwa minal maghfuri lahum. Barang siapa yang dia memelihara sholat sunnah tadi, qabla asar itu, dia termasuk orang yang dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pemirsa sekalian, yakinlah kita ini orang-orang yang banyak dosa ya. Ya, okelah kita banyak dosa, tapi imbangi itu semua dengan kebaikan. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa kita, maka ibadah kita perbanyaklah paling tidak untuk menghapus, jelas menghapus dosa-dosa itu. Karena ini dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu baru ada dua ya. Qabla asar ini keutamaannya ya. Dibangunkan istana dalam syurga dan dosa-dosa kita diampuni. Berikutnya tentang rawatib qabla maghrib ya. Tadi sebelum kesana ada lagi Pak. Ba'dal maghrib ya. Maghrib. Sekarang ba'dal maghrib. Ba'dal tadi maghrib. Tadi qabla asar ya. Iya, qabla asar. Nah, sekarang ba'dalnya ada enggak? Ba'dal maghrib sekarang. Nah, yang di sini dalam kitab ini yang qabla maghribnya enggak dirinci. Tapi ada ya. Tadi hadisnya umum bahwa di antara dua adzan, maksudnya adzan dan qomat, itu ada salat sunah dua rakaat. Ini berlaku untuk sholat sunah sunah wajib yang lain artinya? Iya, wajib yang lain. Misalnya isya, maghrib, subuh ya sudah jelas subuh kan ada, ya kan sudah ada hadisnya di sini. Yang yang qabla maghrib tidak disebut di sini pun ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa ada dua sholat dua rakaat bainal adzanain di antara dua adzan, yaitu adzan dan qomat. Jadi bisa dipakai dalil itu untuk sholat qabla maghrib. Nah sekarang bagaimana dengan sholat ba'dal maghrib? Di sini disebutkan inna hadis sholat terfa'u fi'liyin, sholat ba'dal maghrib. Di sini disebutkan man sholat ba'dal maghrib qabla ayat kalam ruk'atain wa fi riwayatin arba ruk'atin rufi'at sholatuhu fi'liyin. Wah, barang siapa dia sholat sunnah ba'dal maghrib dua rakaat sebelum dia ngomong-ngomong. Jadi kalau habis sholat maghrib itu jangan keluar dulu ngerokok terus baru masuk sholat sunnah, jangan. Ya, jadi habis sholat maghrib ya habis wiridan zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, terus sholat sunnah. Nah ini disebutkan man sholat ba'dal maghrib qabla ayat kalam rakaataini wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain arba rakaatin, empat rakaat, rufi'at salatu fi'liyin, salat ini nilainya akan disampaikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala senilai dengan salat orang-orang yang 'illiyin, orang yang sudah super. Ahli ibadah ya. Ahli ibadah, orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah. 'Illiyin. Jadi ibu-ibu aja kalau misalnya naik pesawat, kalau ke VIP ya kan, ruangnya masuk sudah disiapin minum, makan, kue-kue dingin, ada musik, masuk begitu duduk langsung disiapin minum. Itu kan yang VIP ya kan, jemputannya juga sendiri, tempatnya sendiri, makanannya oke-oke, pramugarinya lebih lembut, lebih lembut, lebih ramah kepada orang-orang yang di VIP ketimbang yang tidak. Gitu. Yeah. Gitu. Karena jadi, dianggapnya istimewa ini orangnya. Istimewa, ya. Karena istimewa. Nah, oleh karena itu harus berbahagia. Ini, coba. Jangan ditinggalkan. Ba'dal maghrib, ruk'ataini, wa fi riwayatil arba ruk'atin, dan riwayat yang lain empat rukat. Maka, ini akan rufi'at sholatu fi'aliyin. Sholatnya itu akan diangkat sama dengan nilai sholat orang-orang yang super. Super ibadahnya. Biasa, Bu. Super ibadahnya, bukan super mie Indomie, bukan ya? Biasa itu. Makanya ibu lah, Masya Allah, tidak pakai modal, tidak pakai hepeng itu mah. Asal mau saja. Iya, betul. Iya. Yang penting kita mau menggerakkan diri kita untuk mendirikan sholat sunnah ini. Persoalannya di sini. Hati, ya, ingin atau tidak ya. Makanya selama ini barangkali kalau sholat masih dianggap suatu kewajiban, disitulah mungkin ya, apa namanya, rintangan kita. Betul. Tapi kalau suatu kebutuhan barangkali menjadi satu hal yang enteng. Jadi, banyak Allah tuh mendidik begini, Bu, ya. Dikasih yang wajib. Banyak wajib itu kalau ditinggal dosa. Iya. Kalau belakang dapat pahala. Itu untuk mendidik kita. Awalnya kan karena takut dosa, terpaksa tuh. Iya. Tapi kalau sudah mulai senang-senang-senang, enggak ada terpaksa lagi. Yang sunah sekalipun senang. Iya. Gitu. Iya. Tapi memang awalnya orang harus dipaksa dulu sih. Betul. Kalau enggak mau dipaksa susah. Iya, kita semua tahu lah, walau-walau mah pakai kesempatan dulu ya. Udah biasa kesenangannya mah udah pakai kan. Baik, Pak, ini kayaknya ibu-ibu sudah ada yang ingin bertanya nih, Pak ya. Kita beri kesempatan dulu untuk ibu-ibu. Silakan Ibu yang ingin bertanya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ibnu Fariza, ya. Dari jemaah Masjid Al Muhajirin Bekasi Narogong. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kalau kita dalam perjalanan, apa itu di kita di bus atau di pesawat, kita mungkin darurat kita bertayamum. Apakah kita bisa juga melaksanakan sunah-sunah itu, Pak? Bagus pertanyaannya. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusda. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz. Surat apa saja yang paling bagus untuk sholat qobliyah dan ba'diyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu lagi, Bu? Cukup dua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Asmani. Ya. Mau bertanya, Pak Ustadz, ini masalah wudu. Kan ada sholatnya. Itu dikerjakannya apa setiap habis wudu, apa sekali aja gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bertanya mengenai sholat sunnah dan keutamaannya. Silakan, Pak. Ibu tadi yang tanya di perjalanan ya, tayamum. Ah, boleh. Boleh, kenapa tidak? Memang tayamum itu itulah hebatnya. Hebatnya agama Islam. Agama Islam itu luar biasa. Tadinya kan kita bertanya ada apa sih sholat kosong, ada jamaah gitu ya. Pada waktu itu kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bepergian kan naik onta atau naik kuda. Yeah. Onta dan kuda itu kan langsung di bawah kendali beliau. Jadi kapan saja bisa berhenti. Tapi kenapa boleh itu qasar, boleh jamaah? Gitu ya. Ternyata tidak selamanya umat Islam bisa mengendalikan kendaraan yang kita naiki. Kalau naik pesawat seperti ibu tadi tanya ya. Kan kita tergantung dengan pilot, bukan kita yang atur. Gak bisa berhenti di awan. Gak bisa berhenti di sana. Atau nanti berangkatnya setelah sholat. Gak bisa, ada jadwalnya sendiri. Padahal pada waktu itu belum ada pesawat. Yeah. Tapi Allah sudah perintahkan Rasulnya syariatkan sholat jamaah, syariatkan sholat qasar. Itu artinya Islam ini sama-sama sangat luar biasa. Tidak menyulitkan. Tidak ya, menyulitkan. Dan agama masa depan. Nah, ini untuk masa depan. Kan dulu belum ada pesawat. Iya. Belum ada dulu. Unta, kuda, kan kapan saja bisa diberhentikan. Justru dengan adanya pesawat, inspirasinya dari agama Islam ya, Pak? Iya. Nah, oleh karena itu, satu dicatat, ibu beruntung jadi umat Islam. Agama yang hak pasti benar dan karena dari Allah. Nabi Muhammad mana beliau bisa meramalkan nanti akan ada pesawat? Ya. Tidak, tapi karena dari Allah maka tahu, karena Allah yang menciptakan semua ini kan. Iya, jadi nanti umatmu Muhammad akan mengalami ya terbang sana sini, maka disyariatkanlah itu tadi ada sholat jamak qasar. Dan ada tempat-tempat yang memang susah dinyangkau air. Seperti di pesawat kita walaupun ada air di sana mau wudu kayak gitu ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Jadi boleh tayamum. Tadi yang ibu bilang itu, oke okay, tayamum dan sholat sunahnya please sepanjang memang tidak bisa dilakukan di darat. Di terminal. Maka kalau bisa kita bikin skedul supaya sholat duha kita bisa dilaksanakan, sholat duhur sunah dan qobliyah ba'diyahnya bisa dilaksanakan. Cari pesawat yang ya kalau ke Surabaya kan satu jam. Jam 2 nyampe sana jam 3 asar masih di sana kan gitu ya. Tapi kalau kepepet karena persoalan-persoalan yang tidak bisa kita hindarkan bisa dilakukan. Iya. Oke okay, ya. Bisa Ibu ya. Jelas Ibu ya. Sudah dijawab jelas, kemudian ya. Ibu Yusda tadi ya. Ibu Yusda, surat apa saja sih yang paling bagus jelas kita pakai untuk sholat ba'da atau qabliyah? Kalau di sini yang sudah sore jelas untuk qoblal fajri itu adalah kuliahul kabirun dan kullahu ahad. Yang lain-lainnya tidak jelaskan. Berarti apa saja please. Boleh. Apalagi disesuaikan dengan kondisi kita. Kondisi kita lagi susah misalnya. Ya Allah, pengen dapat segera pertolongan dari Allah. Wah, bacalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi wa ajma fasabbih bihamdi rabbika astaghfir innahu kana tawwaba. Misalnya itu aja Anas ceritakan bagaimana Rasul Fathu Makkah ya kan? Iya, berjuang untuk kemenangan Makkah. Berjuang dan berhasil. Misalnya kita terinspirasi sedang ada problem, baca itu supaya kita menang dalam menghadapi masalah. Misalnya begitu ya. Kemudian lagi susah misalnya baca alam nasyrah laka sadrak wa dhanna anka qadir ladhi yaqdu arfa'na laka dhikra fa inna ma'a usri yusra lana idza barata wasawala rabbika farghab gitu ya. Supaya hati kita juga insyirah di sini. Jadi tergantung kondisi ibu-ibu ya. Cuma memang kalau stok bacaannya hanya qul huwallahu ahad sama inna allaha al-samad al-qadir ya ngingat-ngingat nanti gitu kan. Akhirnya enggak paham itu ya. Iya. Udah itu terus enggak paham lagi. Paham lagi. Tapi kalau sering-sering ngaji begini insyaallah. Insyaallah. Ya. Iya. Itu. Kemudian ibu tadi mengenai wudu. Syukur wudu ya setelah wudu kita sholat sunnah. Apa setiap selalu setiap wudu atau dalam lima waktu itu hanya sekali saja sholat? Enggak, enggak mesti. Jadi kalau misalnya habis wudu sholat syukur wudu boleh. Ah gitu. Untuk jadi dalam lima waktu bisa ya. Bisa lima kalinya iya, ya. Iya makanya ibu insya Allah makin cantik kalau ibu sering wudu. Amin. Ibu paling seneng banget kalau dibilang cantik pak. Oh iya. Saya seneng istri saya aja kalau dibilang aduh mama cantik ya. Waktu dan maunya. Masakannya jadi lebih enak. Iya betul. Iya baik kita lanjut kembali pak untuk ini yang berikutnya nanti ya dan kita istirahat sejenak dulu ya pak ya. Oh, okay. Tentu pasti banyak pak apa hal-hal yang ingin dijelaskan dalam kitab apa pak? Bisa disebutkan lagi? Syarful ummat al-muhammadiyah. Keutamaan umat Nabi Muhammad. Iya. Baiklah pemirsa dimanapun anda berada tetaplah bersama kami Da'wah Agama Islam dan kita sejenak istirahatnya untuk menikmati sebuah sajian musik gambus yang akan menghibur kita semuanya. Kita nikmati sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami, Da'wah Agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Kita baru saja menyimak satu alunan lagu yang indah sekali ya, terutama ini ditujukan untuk perempuan atau untuk wanita ya. Mudah-mudahan kita termasuk wanita yang solehah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena wanita yang solehah tadi disebutkan jauh lebih bagus daripada intan ya. Baik, kita lanjutkan kembali sebelum ibu-ibu yang di studio mau bertanya lagi. Ini ada beberapa lagi sholat sunnah lainnya yang mungkin bisa dijelaskan kepada kita, Pak. Iya. Sebagai bekal bagi kita nih untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita. Iya. Sholat sunnah ba'da isya ya, Pak. Iya, silakan, Pak. Iya, ibu-ibu. Banyak ya. Keutamaannya. Iya, keutamaannya. Dan insya Allah itu kalau dilakukan semua. Saya sih senang kalau ibu melaksanakan itu. Ya, pertama ibu dapat keuntungan tentu karena itu memang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar mencintai Rasul antara lain dengan melaksanakan apa yang biasa dilakukan oleh beliau. Kalau kita sudah tertanam rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul itu, biasanya kita tersentuh hati itu akan mengingatkan. Contoh kecil misalnya, karena repot, ini pegang ini, terus ini pengen minum, pakai tangan kiri. Begitu ingat Rasul menyuruhnya pakai tangan kanan, nah, kita pindah. Itu insya Allah tanda-tanda bahwa kita ini memang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian juga dengan ibu, kalau memang cinta kepada Rasul. Aduh, ibu, bapak sekalian, hadirin rahimakumullah, para pemirsa. Kalau kita pengen jadi orang selamat, salah satu kunci utamanya adalah cinta kepada Rasul. Kalau cinta kepada Rasul, nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang cinta Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasul, selesai. Karena dengan cinta kepada Rasul, kita dijamin masuk surga. Tapi konsekuensi cinta kepada Rasul tentu ada. Iya, melaksanakan semua sunahnya. Kita akan bahas pada kesempatan lain. Sekarang kita akan bicara apa yang biasa dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan, wa min dalika ma ja'a fi fadhlus salati ba'da al-'isya. Keutamaan salat sunah ba'da isya. Faqad ja'a annaha tusawi thawaba man shallaha lailatul qadri. Tadi juga sudah disebutkan. Iya. Jadi barang siapa dia melakukan itu salat ba'da isya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala sholat kalau dilakukan di malam Lailatul Qadar. Di awal sudah disebutkan. Di sini disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'in qabla dhuhri ka arba'in ba'dal isya. Tadi ya, 4 rakaat sebelum zuhur sama juga dengan 4 rakaat ba'da isya. Wa arba'un ba'dal isya ka adlihinna min Lailatul Qadri. Dan 4 rakaat ba'da isya sebanding dengan dilakukannya pahalanya manakala sholat 4 rakaat dilakukan di malam Lailatul Qadar. Tadi saya sudah katakan di bulan puasa belum tentu kita dapat itu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sih dapat karena kita sebulan penuh kita tahajud dan khusyuk, mudah-mudahan dapat. Kalau meleset ada yang sebanding dengan itu. Ba'da isya ini. Ba'da isya ya, daripada nonton putri yang tertukar nggak kelar-kelar cinta melati, ya kan? Wah, emang dia yang mau ngasih makan sama kita, dia nangis ikut nangis ibu-ibu. Dia mah dibayar nih ibu-ibu, kan dibayar, dia nangis tetesin dibayar, ibu-ibu ikut nangis. Nah ya, kalau sepanjang tidak ada bandingannya yang lebih hebat. Oh, kita mah sudah ada bandingannya. Iya, betul. Ba'da isya. Tapi ibu-ibu pintar ngakalinya. Akhirnya udah deh nonton itu sampai selesai, nanti sholat isya. Habis sholat isya baru sholat sunah. Ya lumayan lah kalau begitu, masih lumayan. Masih ngimbangin. Masih ada yang ngimbangin. Tapi yang lebih bagus sih tinggalkan itu. Dah. Tinggalkan. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang luar biasa. Sebab di situ ada perjuangan. Wah, ya kan? Ada perjuangan untuk meninggalkan si siapa itu namanya? Si putri tertukar. Ibu-ibu sudah terlanjur senang. Tapi kalau ibu bisa meninggalkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wah itu luar biasa. Jadi ba'da isya, 4 rakaat ba'da isya itu bagaikan pahalanya sama dengan kita melakukan surat sunnah 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Wah, ibu ya. Enggak pada dicatat ya? Enggak maksudnya dicatat. Wah, tapi ingat ya. Saya mau punya catatan, Pak. Ada. Nanti bisa digandakan terus diminta sama ibu ya. Digandakan. Dikopi. Nah, kalau enggak nanti saya kasih nomor HP-nya, HP yeah. saya ya. Yeah. Tanya gitu. Cuma kalau tanya sama saya jangan di atas jam 11 ya. Mungkin saya lagi main bola atau apa, kan enggak tahu. Iya, iya. Oke, kita lanjut ya. Hadisnya tadi, wa qauluhu ka'adlihinna ay kamitsi thawabi wa miqdarihinna. Jadi pahalanya lah yang sama ya. Kemudian di sini wa qauluhu min lailatul qadri yuridu Nabi SAW ayyubayyina, yang dikehendaki oleh baginda Rasul menghendaki menjelaskan ayyubayyina anna salata arba'in rakaatin ba'da salatil isya, sesungguhnya salat 4 rakaat setelah salat isya tusawi thawaba salat arba' rakaat lailatul qadar. Sama pahalanya dengan salat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Jadi matannya nih banyak sekali Pak ya. Iya, matannya ya. Wa rak'atun fiha tusawi thawaba alf rakaatin fi ghairiha. Jadi satu rakaat di dalam ini Lailatul Qadar kan tahu kita sudah. Demikian juga satu rakaat ba'da isya kada sebanding wa rak'atun fiha tusawi thawaba alf rakaatin fi ghairiha. Pahalanya sama dengan 1000 rakaat satu rakaat itu sama dengan pahalanya dengan 1000 rakaat di luar itu. Jadi jangan lewatkan ba'dal isya. Ya? Kalau misalnya makanya ibu begini, kalau malam setelah salat maghrib sudah secukupnya salat-salat segala macam makan malam. Makan malam maksudnya supaya jangan mau habis salat isya lapar. Iya. Meninggalkan salat sunah sayang. Sayang. Sayang. Perut dicukupi supaya kita sholatnya juga bisa khusyuk. Iya. Jangan lagi sholat Allahu Akbar. Bunyi ini keroncongan ya. Nah itu kan kalau keroncongan masih mending kalau dangdutan. Iya, iya. Gitu ya. Satu. Dan saya kalau boleh dong saya pesannya sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini sama dengan istri saya sebenarnya. Perempuan kan semuanya. Iya. Jadi saya ingin pesan gini. Kalau malam makan jangan terlalu banyak ya. Kalau makannya terlalu banyak, bangun malamnya susah. Makanya sedikit aja, minumnya banyakin. Oh, berarti jam setengah tiga itu, waduh, pengen ke belakang, bangun deh, enggak? Iya. Bangun terus cuci muka, wudhu, dan seterusnya mandi, wudhu, sholat. Jangan bangun, kerja-kerja gitu lagi. Itu sih sama aja. Sayang waktu terbuang ya. Sayang waktu iya, terbuang. Kesempatan yang baik. Hari ini, jam ini terlewatkan, enggak akan balik lagi. Betul. Ibu camkan al waktu kesif idza lam taqta'ahu qata'aka. Waktu itu bagikan pedang. Kalau tidak manfaat oleh kita, pedangnya akan menghantam kita sendiri. Iya. Hari ini yang lewat tidak akan balik lagi. Yang kemarin tidak akan balik lagi besok. Oke? Okay? Iya. Oleh karena itu, manfaatkan semaksimal mungkin wal asri demi waktu. Iya. Dan ini tidak sebenarnya tidak membatasi usia ya, usia muda, usia tua, apalagi usia muda dia juga harus melatih diri ya. Oh, kita enggak tahu kapan dipanggil. Iya. Kita belum siap udah dipanggil. Ya Allahu Akbar la ilaha illallah. Ya maunya sih kita tuh pengen ya hidup 1000 tahun kata. Jangan orang. Yang lain cuma 60 tahun. Enggak kebagi ya nanti kita enggak ada teman lagi. Iya, lagian kalau ibu-ibu sampai 200 tahun aja, kasihan sama cucu kita. Nanti kalau lagi tidur itu cucu kita ngeliatin. Nenek ini mana kepalanya, mana pantatnya, sama-sama udah sama. Baik, Pak Ahmad Johari. Ini saya persilakan lagi nih kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dengan Pak Ahmad Johari. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ambarwati. Ibu Ambarwati. Mau minta tolong penjelasan kepada Bapak. Sebentar, ibu siapa? Ibu Ambarwati. Ambarwati. Itu ibu nomor sepatunya berapa? Mau dibelikan bu? Iya. Mau minta penjelasan Pak, minta tolong. Minta tolong, itu sedih amat sih Bu, minta tolong. Beri penjelasan. Kalau sulat sunnah, setahu saya itu rakaat kedua selalu pakai al-ikhlas. Menurut penjelasan Bapak, bagaimana? Benar atau salah? Iya, iya, oke. Okay. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Setelah Ibu Ambarwati. Iya, silakan Ibu. Ibu enggak menyebut nomor sepatu tadi ya. Harusnya disebut ya, Pak ya. Ada hadiah soalnya. Setelah ini. Silakan Ibu sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Parti. Ibu Parti. Mau nanya tentang kalau habis sholat Isya, kita istirahat dulu. Makan apa-apa lalu kita baru sholat ba'da isya gitu bagaimana? Baik ya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak pernik-pernik ini masalah sholat ya Pak. Iya. Silakan ibu satu lagi. Iya. Biasa ibu. Oh cukup satu dua dulu nanti ibu pada sesi yang berikut ya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Ambarwati nih yang diketahui oleh ibu sholat sunnah itu rakaat keduanya al-ikhlas gimana Pak? Jadi begini, oh ya saya kok nyari-nyari mic orang di sini ya. Jadi begini ya. Faktor U nih Pak. Itu memang tadi ada hadisnya kan, ada hadisnya itu, ada hadisnya, tapi sebetulnya hadis itu kan yang disebut untuk sholat qoblal fajri. Sholatul fajri. Qoblal fajri. Jadi kalau yang lain sih silakan. Bebas. Ya muntah, kalau memang kecuali kalau memang persediaannya hanya surat ikhlas saja adanya daripada yang lain. Masa dari tahun ke tahun itu suratnya al-ikhlas terus ya. Iya, jadi akhirnya pakai kaidah usul mimba di mana yudroku kulluhu la yudroku kulluhu, daripada enggak sama sekali ya alhamdulillah lah itu juga. Toh itu sepertiganya Al-Qur'an kan. Iya. Jadi kalau tiga kali sama dengan satu Al-Qur'an kan gitu. Jadi artinya begini, Bu. Itu boleh saja begitu, tapi ya kalau kita punya yang lain dipakai. Yang jelas sih yang sudah disorehkan itu di dalam hadisnya, sholatul fajri itu yang kul ya ayyul kafirun sama kul wallah. Artinya yang lain boleh. Iya. Oke okay, ya. Baik. Kemudian Bu Parti tadi habis sholat isya makan dulu baru sunnah. Jadi jangan ambil resiko, Bu. Jangan ngambil resiko. Bukan tidak boleh, tapi ya kurang bagus lah ya. Iya. Bentar ya Allah, saya mau makan dulu ya. Jangan ngambil resiko. Resikonya begini, Ibu udah janji kepada Allah nanti saya makan habis itu menghadap lagi. Tahu-tahu lagi makan ada di tamu. Meja makan. Assalamualaikum. Tahu, wah ngobrol panjang akhirnya nggak jadi. Kacau, ya kan? Kalau samu aja masih mending. Kalau yang assalamualaikum, bapaknya anak-anak di kantor, mana udah sembuh bulan nggak ketemu, udah urusannya udah lain dah itu, ya kan? Iya iya betul. Gitu. Jadi jangan ambil risiko begitu, Bu ya. Dan yang disyariatkan oleh baginda Rasul itu yang nggak begitu, nggak iya. Makan dulu. Dirangkai ya Pak ya. Langsung gitu ya. Oke. Iya. Baik, dua pertanyaan sudah dijawab. Nah Pak, kemudian untuk kesempurnaan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat sunnah, mulai hari ini kita tidak menyepelekan lagi ya yang namanya sholat sunnah. Ini hal-hal apa saja Pak yang harus kita perhatikan untuk kesempurnaan yang lebih baik lagi gitu Pak? Yang pertama begini ya, kita harus ngaku bahwa sholat wajib kita sudah dilaksanakan iya, tapi insya Allah kayaknya nih kualitas sholat kita itu masih yang model kayak gitulah. Saya ngomongnya agak malu di depan ibu-ibu karena sama sih kita ini, betul nggak? Jadi kalau kita lagi sholat tuh aneh kan, masya Allah. Ada aja yang diinget ya? Ada aja. Allahu Akbar. Yang hilang jadi ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pak, kunci di mana? Di laci, katanya jawab. Maliki yaumid. Sedih. Ini. Tapi abis sedih, kemudian apa yang sedih kan gue masih punya duit. Ah. Lagi sholat. Saya tadi subuh ya. Ini rekaman hari ini. Iya kan Om Tuhan. Habis rekaman sorenya langsung ke Pemalang. Ceramah di sana. Aduh, naik kereta nih. Biasanya ceramah mau naik pesawat atau ya, naik kereta. Nah, ke Pemalang mah enggak keren, enggak ada. Itu kita lagi sholat kadang-kadang gitu, Bu. Artinya harus sadar benar. Terserah nih Ibu jujur atau enggak. Kalau jujur mengaku dah. Bahwa sholat kita kayak gitu ya, yang di rumah juga begitu. Ah, model enti apalagi pakai kaos oblong begitu. Ya kan? Sholat kita kayak gitu. Oleh karena itu wajib kita sempurnakan nilai sholat, ya kan? Karena dalam hadis yang baru sudah saya sampaikan, awwalu ma yuhasabu bil 'amdu as-shalah. Amal ibadah manusia yang pertama kali dinilai adalah ibadah sholat. Kalau ibadah sholatnya bagus, yang lain insya Allah terbawa baik. Tapi kalau ibadah sholatnya pas-pasan, apalagi minus. Waduh, nggak bisa naik kelas itu, ya kan? Maka semua amal yang lainnya akan dilihat satu-satu. Zakatnya bener gak nih orang? Dikurang-kurangin. Gak pernah zakat ini. Dia punya kambing 40, giliran udah mau haul masuk 1 tahun, dipotong atuh jadi 39, gak wajib zakat. Gak wajib. Akal-akalan kan? Nggak kalian Tuhan punya ya? Uang? Iya. 100 juta, itu. Supaya jangan terlalu banyak yang dikeluarkan waktu sebelum haul, sebelum 1 tahun. Ini dibeliin apa dulu? Wah, kalah-kalah. Iya. Terus dilihat puasa, coba amal puasanya dilihat. Wah, ini Ibu Muriyama kalau sholat puasa teh habis subuh tidur aja sampai jam 5. Iya, duhur sholat habis itu tidur lagi. Wah ini mah puasa model apa nih? Tapi mending nih, ini mah tidak tidur tapi ngomongin orang terus. Terus jadi dipetani satu-satu. Jadi kalau sholatnya jelek, yang lain amal ibadahnya terus. Tapi kalau sholatnya bagus, itu secara otomatis karena sholatnya saja bisa bagus, insya Allah yang lain juga bisa bagus. Bagus. Ya karena disebutnya juga inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, di situ tujuannya ya Pak. Iya. Jadi oleh karena itu sholat harus perbaiki. Nah karena sholat kita masih kayak gitu, untuk menambah kekurangan nilainya, upayakan dengan sholat sunnah. Kalau ibu-ibu tidak melakukan sholat sunnah dalam rangka menyempurnakan sholat wajibnya, berarti ibu ngaku sholat wajibnya udah baik. Ah, ini tadi udah manggut semua sholat kita masih kayak gitu. Berarti sholat sunnahnya harus dilakukan. Karena ini modal utama kita, Pak, ibu-ibu ya. Modal utama kita, adalah sholat. Yang pertama kali akan dilihat itu. Nah kalau sudah sholatnya bagus, insya Allah yang lain juga akan terbawa baik. Itu wudunya juga harus bagus. Ini apa nih namanya? Kutek. Kutek. Itu ada yang bisa menghalangi air wudu. Ini ada yang tidak. Jangan pakai yang menghalangi itu. Iya, tidak sah ya Pak sholatnya. Sholatnya. Kan ada yang pacar ya. Iya. Pacar bukan pacar si doi, bukan pacar itu. Kalau itu kan tidak menghalangi air. Tidak menghalangi dia. Juga hati-hati ya. Okay. Hal-hal lain Pak yang membuat kita khusyuk di dalam melaksanakan ibadah berkenaan dengan tempat barangkali Pak bisa juga barangkali untuk peningkatan khusyuk kita. Jadi yang pertama tadi menyadari benar ya, kita butuh kepada Allah. Yang kedua, upayakan kalau bisa ya tahu artinya yang kita baca. Minimal tahu maksudnya. Syukur-syukur bisa tahu artinya. Yang ketiga, tempat juga memang ada mempengaruhi. Ya. Sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau bisa ibu-ibu di dalam musola kita itu kalau ada duit sih pakai AC ya. Kalau enggak minimal ada kipas angin. Jangan sampai lagi sholat kita gerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu khusyuk kita udah jelas hilang itu. Jelas. Mukenanya jangan yang bau. Mukenanya jangan yang. Nah, apalagi kalau sholat jamaah di masjid. Kaget. Ibu ya, kaget. Ya. Ini saya pengalaman, masya Allah, kalau sholat jamaah di masjid, kadang-kadang tetangga kita, abis makan jengkol. Masya Allah, kita yang kena imbasnya. Jadi nggak khusyuk. Akibat kita nggak khusyuk. Iya. Pakai wangi-wangian. Okay. Iya Pak, baik Pak. Ini sayang sekali kita waktunya sudah habis untuk dialog tentang fadilah sholat-sholat sunnah. Tapi paling tidak ini akan menjadi bekal kita ya untuk lebih mengetahui dan meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, terutama sholat-sholat sunnah kita yang mungkin kita selama ini kita tinggalkan, kita sepelekan. Tapi insya Allah dengan dijelaskannya oleh Pak Ahmad Jauhari, Direktur Penerangan Agama Islam dari Kementerian Agama Republik Indonesia, menjelaskan berbagai hal keutamaan tentang sholat-sholat sunnah, mudah-mudahan kita dapat menjalankannya. Mirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan selanjutnya kita akan dihibur kembali oleh tim Gambus Az-Zahra dari Jakarta Timur. Saya Elvi Huda atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.